lengser nyat nyata natupin nutri nugelis. Nyai kajaksan kuta badaya badaya kuta waringin. Ayeuna nyata nakadungkapan ku mama lengser tede. Kadiparan temennya mama lengser kadiparan temen. Sampean torojog tanpa harapan tuh raga wakin tetas ngalakonan sare tibrana teu kira-kira nyata na meunang na 7 poe 7 penting 7 paken 7 wae nu ka 8 tanggal bulan sare raga wakin teh jojo dewewe ya nya mamaleng serieus sampean kadiparan kadiparan lamun torojog tanpa harapan waduh kantenan Gusti Ratu naon sababna mana bisa nama malengser cumeluk. Mama lengser jatah datos uninga plekara Gusti Ratu teh nyata na calik teh nenggang sorangan teh gitu teh aku lan gitu. Antunya mama lengser leres leres pisan mama lengser mana sampean makuraga waking teh benang diri bagen nyata na kana lawon poleng tapi batik adah cilak. Cilak tapi tenang. Lain kayak Gusti Ratu ya Mama Lengser dirimbagen kana lawan poleng tapi batik teh kumaha gitu. Kieu Mama Lengser kieu. Sampean dirimbagen kana lawan poleng tapi batik teh ari sampean terupi nama awon tapi ati sanubari nama apiknya Mama Lengser. Oh nyari kitu mah nuhun. Nuhun kaulah. Tuduh teuing Mama Lengser. Atu yeraga waking kadungkapan ku sampean teh moal enggal nuangkeun moal enggal ngaleueutkeun garo-garo gagarontol gara-gara gagarawa. Bener. Garetek nyetungtung leta mama lengser. Aya naon ieu sampean aya naon tah kieu Gusti Ratu? Ari mama lengser mana bisa najauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan. Mama lengser saplekara dua plekara. Saplekara mama lengser nyata nanggis lawas tepa tepung lawung tepa amprok jongok jeung Gusti Ratu. Dan mama lengser nuker ngalakonan urung kumawula. Kadua plekara nak mama lengser teh diutus nyata nak ku nun pamulut tandang ti karaton. Ari nun pamulut tandang ti karaton ayeuna teh nyatana keur ngalakonan gaduh semah temonaneun. Tuh. Ngan bae pamulut tandang sauranana teu bisa tundak tanduk anu jadi ratu. Teu bisa ngawula kanu jadi raja. Jadi lembut saur cenah ka sadulur rembek carek cenah ka saderek geura ditemonan cenah nyatana ku Gusti Ratu tah kitu. Aduhnya mama lengser deuh teuing mama lengser ari si kakak gaduh temo gaduh semah temonaneun teh istri ta pamegetnya mama lengser inu matak ge lalaki lalaki nu matak ge tuh kumaha ari si kakak nyatana kumaha. Geuning si kakang nu gaduh semah nyata na atuh raga waking anu kudu nemonanana mama lengser yeuh ayeuna mah arok aya tur balaka geura wartoskeun ka si kakak. Raga waking mah upamana cenah dipiwarang nemonan ka semah lalaki mama lengser moal purun mama lengser moal purun tah. Naon sababna? Mama lengser raga waking teh sabab namanya tanama raga waking macacan wayah deketanen kulalaki. Sebab raga pangawakan raga waking maarika deketan kulalaki teh awak teh gegebegan gegeteran watir kabawa kupikir sumlang kaburu-buru ta. Ari mama lengser mah subuhun kan saukur nuker ngalakonan kumawula. Jadi kaditu manggul sahur. Kadieu manggul sahur. Mama lengser mangan saukur ngadugikeun tah kitu. mangga. Kuma malaysia didugikan dengan ayanggan kulan gitu. Cek saur nanun pamulu tandang tika raton. Lamun Gusti Ratu nyata na atu tedaik nemonan kakai sema cena majana gera bejakan bakal dioncok dicabok cena boborot ngamprot modar ge cena padolihan teh. Gitu. Punten mah malengser mangan saukur nyampekeun kulen. Nyampekeun kitu. Adunya mah malengser. Kabina-bina teuing ngari si kakak abongane jalma dog mall, abongane jalma dog brig. Lamun sasauran sareng ragawakingnya mah malengser teu aya dua kajaba ngan sakecap kadua nyabok. Minat. Teng teing enteng kakak, teng teing enteng atu ayeuna mah kieu nyama malengser. Lamun cenah ragawaking kudu nemonan ka isemah mangga. Ragawaking rek nemonan ka isemah sareta rek seba kasih kakak tapi ragawaking teh nuhunkeun diantos sancak mah malengser teh. Tadi-tadi atuh meureun mah malengser teh moal ngam. Moal ngabejakeun ngambekna nyata nu pamulu tandang ti karaton da kitu. Cenah ayeuna Gusti Ratu nuhunkeun diantosan teh sumuhun bade ka mana kulan kitu. Aduh mah malengser. Kieu sabenerna namanya mah malengser. Atura gawaking teh saplekara erek seba kasih kakak dua plekara erek nemonan kakai sema. Benar. Ragawaking teh mahade lengoh kalempohan atura gawaking teh bakal ngalakonan rara cikla lemaren kanggo ngahormat. Saplekara kadua plekara nama malengser yeah. Dada gawaking teh awon-awon oge ngagaduhan. Ragawaking terek disalin anggoan saheulaanan mama lengser. Disalin anggoan. Oh nyari gitu mah mangga. Mangga gitu. Mangga Gusti Ratu mangga. Mama lengser moal bade baha karena tenimbalan nyatana atuh salira paduka gitu. Jadi Gusti Ratu ayeuna terek ngadamel bok lemareun kulan gitu. Sumuhun mama lengser kanggo ngahormat kakai sema sareta rek ngahormatnya tanah kasih kakak sumuhun mangga mangga mangga. Eta pinutri jenenganna atuh Sri Badaya Badaya kutawaringi. Mangsana harita pada-pada rek nemonan nyatana kai semah atana pirek seba kakak kana nyatana nuaya di karaton atu eta pinutri bakal ngalakonan ngadamel bok lemar. Bakal ngadamel tetek satetek lelemaren sakali ngenyahen. Lantaran ker waktu jaman dopara masih muda ker waktu jaman baheula dadahareun teh daya dua kajaba ngan buah goot rejeng lampeni. Saliana tina buah goot rejeng lampeni aya ge seureuh beureum pinang kelang aputawe di wadahan batok bulu. Mana ker waktu jaman baheula ker waktu jaman dopara boh awewe boh lalaki nyatana daroyan nginang atanapi bareki nyepa. Sebab ker waktu na jaman dopara mat ker waktu jaman baheula istri pamegete ngarinang atanapi nyareupa. Mangka eta pinutri ayeuna rek ngadamel tetek satetek lalemareun sakali ngenyaheun bari diwejang asihanana nu ngadamel tetek. Eta pinutri bakal ngadamel tetek bakal diwejang asihanana kali gane bismillahirrahmanirrahim. Sabrapriap mojang bebasahan ngai cereh tina nangsi ngagarai tina kirawai ngadohdor tina bisoro. menang ngajul tina carui ulalaki na candirna ulawelang na dopang na kamarang unggal tangkayan pandakane ditedunan dasai lemarin menak. Entepna menang ngarukun entepna menang ngagantal menang nonggong siluarken menang ngahulu bingkungken menang ngabingbing gampingken apu susu ti merayu apu kerang ti metaram apu remis ti betawi duruken sesela bumi apu sipang lebur bayu gambir sipang udang ati bako sipang meresono tetek dirarang ngeyang kenda tetek ibu panganten pasina parengket rengket tetenger pasi cawene jujuruk sirujak gadung matak mendam nunga dahar mendam mendam teing dagilis nung yang ianinya tetek dirarang ngeyan kenda tetek ibu panganten pasina parengket rengket tetengar pasi cawene tetengar pasi cawene. Tapi nutritas ngadamel tetek sa tetek lelemaren sa kali ngenyahen kanggo ngahormatnya tanaka kakana serta atuyinya tanaka kanggo ngahormatnya tanaka kaisema. Eta tetek teh saplekara dua plekara nyatana saplekara bakal ditibanan asihan pimuruyan. Kadua plekara bakal ditibanan asihan piwelasan asihan sirangga sea. Tembalan nana etap pinutri bakal ngalabetkan asihan pimuruyan tekaligane bismillahirrohmanirrohim. Tip kurilip tap kulinyap dalang uyah kalawan asam-asam tiuk tipa mulut uyah gumi biar anu sarira. Asal layu di parahu asal layar di sagara. Muruy wong sat jagat buana panca tengah karena tetek sa tetek lalemareun sakalingannya. Eta tembalan nananya tanah pinutri nutas ngadamel tetek saparantosna etanya tanah di lebetan asian pimuruyan. Tetek teh nyatana bakal dilebetan asihan piwelasan asihan sirangga sea kaligane bismillahirrahmanirrahim. Cim cim urip sajerening ati teh selenggang bul putih nu berem kasambung tambu. Nu berang kasambung teu aya na datarida si tunggal si eta situ si buruk si ancur si kama si kane aya si inji arang keur leutik si gorok arang geus kolot goceak koledak bekateun rantunanana mangka meulitna pejitna mangka nyetetna tena. Mangka nyelapna mamarasna welas asih tua anom lanang jagat sakabe barat pitu tumpang lima. Dia parung, dia nangtung, dia catang, dia nyampai, dia pangge, dia nyarande, sata lajung, burung nangtung, salengkah kadua nyoreang. Sata lajung, burung nangtung, salengkah kadua nyoreang, katiluna reguk ceri, katina masih jabang bayu, si jabang bayu. Nana nyatana pinutri nu gelis Sri Badaya Badaya kutawaringin nyatana ayeuna tas ngalakonan ngadamel tetek ayeuna teh bakal disalin angguan tembalanana eta pinutri teh mama lengser ulat tarima paya antosan ragawaking terek disalin angguan saheulanan rek disalin angguan. Tapi nutri gancang na carita bakal disalin angguan kaligane bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabrak riap mojang dangdan babasan corokok cokan corokotan sacokok cokot tepo'o sagarap-garap namenang saregen sapanganggun sakirilim tapi cangting solendang tapi jeng sinjang alus lembut dasar mori renyap menang nilap-nilap menang maus kururu ruum sengit ngalumbara ngalumbari bau tanjung tikali menur bau pudak tikali jaga bau menyan kawalagars menang naretes ku dedes bau rase bau kalembaka story bau garut kuah kahuruan sengit na angin-anginan lepas nasapang bedilan kumaha pegan ugelis colat bujal solasian tapak jalak tungtung letah ciri wanci santri salawe ciri wanci santri salawe laeta jadian tahun pangalungan indung-indung pamahugi para nyai pamere para cawene karembong gede kombaya ladang becara mangka dingendu juruna mangka dingendong di tengah tetengar tembong bagalna jujuluk sirujak gandung jujuluk sirujak gandung matak mendem nunga dahar nyatana matak mendem nu ningali ente mendem mendem teing benten emas ditarikan digigir di mata wali ki harap si kudran nyengsem si garyam rayam pantes si garyam rayam pantes si gabeng kerjeng pang menersang bagi ladang purba nacat kalur kerdang dan gelung ngajalujur tina irung ngalalu mati natarang susup lenget di katuhu pawitan sadampal cinta saketi pilang satai lengit pawitan sisir jeng minyak sisir aing sisir manik baluas numatak melas ladang imut pipir laut ladang seri pipir leit rat muder mangaliga manik tutup na mojang nudang dan etapi nutri nugelis nyai kajaksan ku tak badaya badaya ku tawaringin adina maes patih menjamparin calon Sultan Solo air natas disalin angguan kali gane nyata laka tingali etak kuno jadi pandakawan mama lain serupana eker ma eker begelis bawana ngajadi endah bawana tirupa air nanya tanah atu etatas disalin angguan teka tingali cahaya nahurung mancur cahaya pantai galangit cahaya kuwung kuwungan matak tijalit kepitek matak tisoledatuma eta pinutri nu gelis nyai kajaksen ayeuna tas disalin angguan eta pinutri sejak bakal ngalakonan mangkat sebab kana karaton kakana ayeuna nyatana undurna tina salebeting petapan teh teu dicalita lakuna teu dicarita lampahna kali gane dungkap mana pangkonan kakana teh cumeluk keun jauh cumalabang teu anggang amit kakak amit iraga waking adi gelis pakayakeun si kakanya kakak iraga waking datang calikeun datang rampeskeun nya kakak duh nuhunkeun nyatana dicalikeun ka si kakanya kakak waduh adi mas mangga dimas mangga mangga dimas calik jeung si kakak sapang labitan bagja dimas bagja calik bager calik gurudag calik ka tu eta nyatana pinutri anu gelis nyatana pir nyai kajaksan kuta badaya badaya kuta waringin saparantos na cali ketanyata na nugelis nyai kajaksan duh kaula nun kakak mangga kakak yeraga waki ngadigelis pakaya kenin si kakaknya kakak dungkap pana pangkonan si kakak saplekara dua plekara saplekara raga waki terdungkin sebab pangbakti kasih kakaknya kakak. Oh Dimas ditarima, Dimas ditarima. Terima gitu. Ditarima ku si kakak tilur sausap rambut dihandap saibas dampalan. Bager ditarima ku si kakak. Aduh kaulan nunya kakak nun pisan kakak ngan ye lumayan kakak. Raga wakin tadungkap panapang konan si kakak telengo. Ngan ye lumayan tambahan tepisan sa kakak. Raga wakin teduh. Ngabantun bok lemaren kasih kakaknya kakak ngabantun bok lemaren lumayan tambahan tepisan lamun kurang geramen tadi dah benang di ala hampang. Waduh Adimas nuhun Adimas nuhun nuhun nuhun Adimas. Duh kakak aku dinasa gedengin nyanggakan nyatana bok lemaren kasih kakak. Kakak ayah naon pang nengang kira gawakingnya kakak mak nyatana si kakak nyatana sampai nggak nyatana atau yang ngira gawaking nugaskan kama malengser nyakak ayah naon. Waduh Adimas nuhun Adimas. Ah kieu Adimas mana bisa nanyatana ku si kakak jauh di Jogja ganggang di teang nyatana di paranan ku mama leser di piwarang dungkap ka karaton. Si kakak teh terus terang bae dinadanget ayeuna teh keur ngalakonan boga semah temonan. Ngan si kakak teh terus terang bae narima si kakak jauh ka sadulur. Si kakak anggang jeung baraya teu bisa nyatana tundak tanduk kanu jadi ratu teu bisa ngawula kanu jadi raja. Si kakak teh lembut saur ka sadulur lembek care ka saderek tuh mana ayeuna geura temonan ku si Adi. Si kakak boga semah ayeuna tuh ayeuna di alun-alun. Agunnya kakak tuh kakak ari si kakak kadu sema temonan teh istri tapa megat inu matake lalaki. Lalaki Adimas, lalaki nu matake lalaki. Mana bisa nyata nambe barang si Adi nyapu goda kai sema teh lalaki. Lamun cenah kai sema na awewe mah ih si kakak ge tanggung jawab. Ah, mana ayeuna pomarong pomagera temonan. Gerak temonan ku si Adi. Si kakak di karaton bakal ngalakonan dungduk dengdek ngadadengekeun si Adi. Jung, mangka alus wauna, mangka beres carita anana. Nah gitu Adi mah. Si kakak bakal dungduk dengdek ngadadengekeun di karaton. Jung, gera lumaku bral gera lumapa Dimas. Atuh eta nyata napin nutri nugelis. Nyai kajaksan kuta badaya badaya kuta waringin. Ayeuna undurnya tanda tisalabatin karaton. Bakal ngalakonannya tanda ngadungkapan kalun-alun. Nyatana bakal nyamper kena tueta kaisema nuker ngalakonan ngalamar. Atanapi nyatana nu ayat dungkap di eta nagara. Ari pinutri teh ayeuna barang nyatana undur na tina karaton teh nyatana bakal umabat kalunalun teh kaligana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Amin. Kaisemah amin. Iraga waking datang calikeun deui iraga waking datang rampeskeun nya kaisemah nu aya dina buruan alun-alun. Eta nyatana pinutri majar mane mentanya mamentang anjang majar mane nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang bari amit-amitan. Barang cok padenge teh sakarasa ieu nyatana ku eta nu nuju calik nyatana dina buruan karaton nyatana dina buruan alun-alun. Jenenganna Liman Sonjaya mantri anom Prabu Bengker Pakuan nu kasep jaya nastapa. sekali kena tembalan anak. Netamanya orang negara. Raga waki ngaraos bingung nu temang ditungtung ngaraos susah mana nu taya sudah nak marga nu jadi lantaran. Sampean menta dicalikeun menta dirampeskeun apan sampean urang nagarana sampean nu gaduh nagarana. Tapi ayeuna nyatana menta dirampeskeun menta dirampeskeun ka raga waki. Leres pisan kaise mah leres. Leres pisan saknya tanah raga waking nugadu nagara nak raga wakingnya tanah urang nagara nak. Ayina pang naraga wakingnya tanah cuma luka sampean menta dicalikan menta dirampes kenya kaise mah. Ari raga waking masana janu gadu nagara nak sarajan raga waking urang nagara nak sarajan raga waking anu nyalikan anak dia nagara. Sebab raga waking madungkap natanya tanah kantu nari sampean mati payun mana ia raga waking rek mentanya mamentangan jangka sampean. Gitu sebenarnya nyata nakai sema gitu. Raga waking teh menta dicalikin ke sampean. Waduh atuh lamun kitu nya carana bagjanu taya papadana sumangga calik sapang lampitan. Guru dag calik eta nyata napi nutri nu geulis nyai ka jaksa. Saparantosna calik eta pinutri teh kaligane pok sasauran. Tembalanana pinutri duduh kaisema. Ke iraga waki nyata na dungkap alun-alun nyata na sejabal kamariksa sampean. Ari sampean teh nyata na jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan. Ari sampean teh nyata na urang nagara mana ti umul mendisaha jenengan anak rekaya naon keperluan anak. Sebab dara tebi hari nyata na sampean dungkap nyata na ka iya nagara kana pangkonan raga waking de rek aya naon kaperluanna rek aya naon gawena nyatana sampean kaluaran ti mana di nagara mana saha jenenganna. Tembalanna nyatana atreta Limanson Jaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Kasep Jaya Nastapa kali gane pok sasauran tembalanana nyatan atuh ye Limanson Jaya. Waduh pinutri upamana nyatan atuh maros jenengan ragawaki. Ragawaki satu acana wakca ragawaki satu acana bala nyatana wak balaka. Ragawaki bakal tumaros leuwih ti heula ka sampean. Ari sampean teh nyatana saha nyangaran. Duduh teu nyakai sema. Kunaon geuning kunaon ragawaki tumaros ka sampean teu acan dijawab. Ayeuna sampean kalamalik naros ka ragawaki kunaon. Ya lamun kitu nya carana daya bayana ari raga waking teh nyatana nu kaceluka wunawun kawentar kalau kajana pria ka tetangga nagara nyatana dipasihan jenengan ku si kakak teh jenengan anak nyatana nu geulis Ratna Dulang. Tah jenengan raga waking jenengan anak nu geulis Ratna Dulang. Saha ari sampean nyakai sema saha jenengan anak. Waduh pinutri bagjatin menan jadi sampean jenengan anak nu geulis Ratna Dulang. Raga waking oge dipasian jenengan nyatana ku kerasa jeng ibu jenengan anak Mas Raden Centong. Kadinya panjing surupna kadinya pangujal ngajulan anak nyatana kadinya kentetna kadinya rentetna. Duduh nyakai sema. G sampean manyatan heran temenan ayah jenengan raga waking nugeli sirat nadulang sampean jenengan anak mas Raden Centong. Inya puguh kadinya panjang surupna nyatan. Tuh kaisema saleres nama raga waking anu leres jenengan anak nugeli si sayang bajing. Oh. Bener. Raga waking oge anu leres nyatana di pasian jenengan kukresa jeng ibu jenengan anak mas Raden gantar panjang pamidangan kadinya pangujal ngajulanana kadinya panjing surupna. Duh nyakai semah sampean malamun gitu nyacara na ngajakna seseretengan ngajakna tata rucingan. Benang dirimbageun kana dalang topeng ari dalang topeng teh nyatana ngadalang tiasa ngawih tiasa ngabojeg tiasa kana gamelan tiasa. Duh sampean geuning ngajakna teh seseretengan ngajakna tatarucingan kieu nya kai semah kieu sanyatana maraga waking mayu. Jenengan raga waking nugelis nyai kajaksan kutak badaya badaya kutawaringi tah saha sampean jeng kaluaran ti nagara mana ti umul mendi pinutri bagja ti nemena nyatana sampean jenengan nana nyatana atu yesri badaya badaya kutawaringi. Ya nyatana raga waking oge kal nyatana kaluaran ti nagara bumi pakuan pajajaran Sunda larang nyatana atu ya jenengan raga waking nyatana liman sonjaya mantri anom prabu bengker pakuan nyatana nukasep jaya nastapa pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan ayeuna nyatana sejarek tumanya kasampean. Ari sampean nyatana calik dieu karaton jenengan nyatana atu ieu Sri Badaya Badaya kutawaringin naha nyatana hapun tanu kasuhun atu ieu nyatana kula sejar nyatana rek tumanya agung-agung bae ngawurkeun cai ka langit bendu kasuhun salah katarima. Ari sampean teh nyatana calik di karaton naha parantos ngagaduhan caroge atanapi tos ngagaduhan papacangan atulamun tos gaduh caroge nyanuhun tong loba carita saumpamana cenah tos gaduh papacangan prak geura nyarita nyatana ka hareupeun raga waking saumpamana cenah teu acan bagjak nyatana ieu raga waking rek ngalakonan laku lalamunan rek ngalakonan laku lalamunan agung-agung ngawurkeun cai ka langit sanyatana ieu raga waking rek nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar. Aduh nya kai semade upami naroskeun masalah eta maraga waking mah terus terang bae. Ari lengoh malengoh, lagas malagas. Kabujang-bujang raga waking parantos ngagaduhan caroge. Kabujang-bujang parantos ngagaduhan nyatana papacangan. Patepang patepung lamung sarang pameget bege kakarek ayeuna ieu. Sihapun tenanu kasuhun kaulanun kaisema. Bagja lamun kitunya carana jadi sampean masih lengoh masih lagas ayeuna nyatana raga waking rek agung-agung ngawurkeun cai ka langit rek nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar ngalamar nyatana ka sampean atuh lamun saumpamana purun atuh nyanuhun saumpamana cenah teu purun nyatana nuhunkeun jawaban anu nyata raga waking nyatana atun to pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalanyara nyatana rek agung-agung ngawurkeun cai ka langit. Duh dunya kaisema leres raga waking telengoh leres raga waking telagas tapi upamana cenah sampean rek ngalamar majarkeun naon majarkeun cenah purun rejeng teu nama ye raga waking mamual tiasa nyebatkeunana sababna nyakai semah naon sababna sebab raga waking manu jantan istri moal tiasa nyebat kenana etamat delangkung kaula nun sampean nyakai semah oh nyalamun kitunya carana bagja bagja bagja kula nutaya papa dan alamun kitunya carana berarti tandani nyatana sampean siap atana penyatana sampean purun benar duka kaula nun pancek raga waking oge raga waking memual tiasa nyebat kenana naon sababna sebab arinu jantan istri ma kuayana nyatana moal tiasa nyebat kenana arinu jantan istri ma benang dirimbagen kana artos teh ma artos perak ari artos perak teh agung rupina sae rupina ari artos perak teh tapi ari artos perak teh nyatana teh sesa teh kawasa moal kongang milih ari artos perak teh entong boro nyatana petot menyon entong boro pidag pincang aya gugus sakedik bege yeuh kalakon ka dibuang di pista dibulung di balang tah mandara gawaking manu jantan istri moal tiasa nyebatkeun anak sebab dirilir ibaratnya tanah artos perak etama sampean anu jantan pamaget benang dirimbagen kana artos esen kalawan peser sesa kawasa kongang milih entong borok nyatana sakitu dedag layuan sana jana petot menyon pidag pincang oge nyatana sesa kawasa sesa milih kongang milih waduh pinutri lamun kitunya carana bagja nu taya papadana barang eta pinutri keur ngalakonan gundam catur atuh nyatana saha nu ngadungduk dengdek bae saha nu ngalakonan ngadedengekeun atuh ye jenenganna nyatana maespati pangeran munding jamparing anu keur ngalakonan dungduk dengdek bae kaligana cumeluk teu jauh cumalabang teu angga Adimas daguan ye si kakak bakal dungkap kana panggonan si Adi. Sebab si kakak nyatana dungduk dengdek ngadadengekeun omongan si Adi. Alus wauna beres caritanana ye si kakak bakal dungkap kana panggonan si Adi. Nyatana rek mariksakeun si Adi. Kaligane undurna eta nyatana maespati pangeran meninjam paring calon sultan Solo kaligane jeblus nyatana kalunalun. Saparantos nanya tanah lu mabat kalun-alun tete malanana tembalanana nyatana atu eta maespati waduh utun utun dalam sang ratu ayina ye nyatana ulah kaget ye nyatana raka sunan kapidahuan bakal sejanya tanah ngadungkapan kasih utun marga nu jadi lantaran nyatana ieu dewek tas ngalakonan ngadedengekeun omong-omongan sampean rejeng nyatana adi dewek jenenganna nu geulis nyai kajaksan kutabadaya badaya kutabaringin didengekeun ana alus wauna beres caritanana nah ayeuna mana bisa na si kakak datang nyatana kana pangkonan sampean si kakak teh saplakara dua plekara ye dewek jenenganana atuh ye sunan kapidahuan bakal atanapi nyatana maespati ayeuna datang lain nyatana atuh rek ngalakonan ngabejakeun kaayaan adi dewek nu geulis nyai kajaksan kutab badaya kutawaringin lain rek ngabejakeun hadena lain rek ngabejakeun nyatana atuh ka ayaanana nyatana ieur raka sunan kapidahuan bakal bakal ngabejakeun nyatana atuh plekara adi dewek terus terang bae bisi nyatana nga jodoh ngajadi hiji ayeuna lamun ku nyatana ku raka sunan kapidahuan bakal geus diterangkeun nyatana atuh ieu dewek bakal ngalakonan tanggung jawab atanapi nyatana bakal bisa ngalakonan geuna tah utun dalam sang ratu mana ayeuna ulah kaget plekara adi dewek jenenganna nu geulis nyai kajaksan kutabadaya kutawaringin Waduh, adi menyat utun dalam sang ratu. Jadi jalma nate ye saplekara, dua plekara, tilu plekara, saplekara pagau nyatana jadi jalmana jabrahnya olah-olah. Kadua plekara jadi jalmana nyatana tenyaho dibumbu barangasaka. Nah. Kadua lan katilu sepiku pangartina, tunaku pangawasana, komoku elmuna, tak gitu. Tah mana bisa na ayeuna nyatana sunan kapidahuan bakal datang. Rek ngabejakeun nyatana goreng na laku lampah adi dewek. Jadi jalmana teu nyaho dibumbu barangasakan. Naon sababna? Sebab nyatana yeuh ku dewek geus ditorta inji ceuk dewek teh yeuh. Kanu jadi sadulur. Inji gerang ngaja wadah katingkahan di panglayan. Inji gerang ngabubur katingkahan di cikuran. Inji gerang ngawajik di kiamisan. Inji cek sikak nyatana cek dewek ya inji. Gerang nyayur asem makena bumbu pindang asem nate kutong-tolang. Ah, mana jadi jalmana teu nyaho dibumbu barangasakan. Benar. Disuruh ngawajik di kiamisan. Disuruh ngajawadah di panglayan. Tah, disuruh nyayur asem makena bumbu pindang asemna ku tongtolan. Geuning. Tah, mana adi dewek jenenganana nu geulis. Nyai kajaksan kuta badaya kuta waringin jadi jalmana tenyaho di bumbu barangasakan jalmana jadi jabrah olah-olah tak gitu. Mana? Ari geus dibejakeun mah ku si kakak ye sunan kapidahuan bakal. Besuk pagi jaga baring cenah aya pagetrik catur aya pabentar carita si kakak teh ari geus dibejakeun mah teu naon ngaranna teh teu tanggung jawab gitu. Eta mah atur raka sunan kapidahuan bakal. Salarasna raga waking terek ngilari pinutri ginding terek ngilari pependang ganjang terek ngilari nusuginya tanah dunya banda barang terek ngilari nu pinter bumbu barang asakan. Anu diilari kuraga waking nyatana nu kira-kira benang dibawa paheuyeuk-heuyeuk leungeun pa eyang-eyang tangan kacai jadi salewi ka darat jadi salebak. Nyari kitu mah nuhun. Nuhun atuh lamun kitunya carana tah ayeuna kieu. Pomarung poma nyatana ayeuna sebab geus kadenge nyatana ku ieu raka sunan kapidahuan dewek. Jenenganana na ayeuna pomarung poma ulah rek omong-omongan di sajabaning karat nyatana di sajabaning alun-alun. Jung tuh geura omong-omongan di salebeting kedaton. Bisi cana kata rajang panas haredang si kakak teh geus sasanggan geus satunjang. Pikeun silanglang nyatana si Utun. Kalayana dedewek nu geulis nyai kajaksan tak kitu. Ulah rek omong-omongan dina sajabaning alun-alun. Waduh bahayana teh luar biasa. Bahaya. Naon sababna mana bisana bahaya? Teu kaop nyatana aya nu keur ngalakonan omong-omongan. Benar. Teu kaop nyatana aya nu keur ngalakonan papacangan. Teu kaop nyatana aya nyatana atuh nu keur ngalakonan babogohan. Lamun kadeng ieu teh nyatana ku sanang tangga nyatana ceuk tatangga teh cenah bohong ulah daek cenah ka jalma eta cenah kaing bae cenah kitu. Tah mana lamun rek omong-omongan dijaba kaluaran waduh bahayana luar biasa. Loba jerum deungeun. Loba isu deungeun, loba baruang deungeun. Mana poma rong poma ulah rek omong-omongan di sajabaning nyatana alun-alun. Jung geura omong-omongan di salebeting karaton. Nyatana ayeuna sampean ku si nyatana ieu ku dewek jenenganan atuh sunan kapidahuan bakal. alias Maespati Pangeran Muding Jamparing calon Sultan Solo. Deweknya tanarek ngalakonan boga gawe gede sukan cokra manjar bunga-bunga hati taki tunga gaweankeun sampean utuh dalam sang ratu. Nyata nak kanu gelis nyai kajaksan kuta badaya kuta waringin adi dewek jenenganana. Atu eta. Kaligane jeblus lumabat kana salabeting karaton. Eta pinutri teh nyata narejeng ratu pakuan. Kaligane omong-omongan bae omong-omongan dana dina salabeting karaton lantaran lamun dijaba kaluaran manyatana loba angin deungeun atanapi nyatana loba baruang deungeun. Iya. Atuh ieu nyatana pinutri nu geulis kuta badaya-badaya kuta waringin nyatana nu geulis nya kajaksan. Sejabak nyatan atuh ieu ditari didami sampe ngalakonan didahukeun rejeng jenenganana atuh ieu Liman Sonjaya mantri anom pramumbang karepaku anu kasep jaya nastapa. Urang dina jalana carita urang dina jalana lalakon dina carita atuh ieu Liman Sonjaya urang cuang dugi ka dieu kurang jeng lebih nanuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Dina ieu carita Liman Sonjaya episode kahiji nyatana besok pagi jaga baring dina episode kadua bakal rundai nyatana dina Liman Sonjaya guru dewata alias nyatana atuh ieu Ratu Kemang Panyarikan. Para bapa, para ibu, para saderek sadaya sakitu nu kapiatur dina carita Liman Sonjaya nyata ngoreksi jimat di nagara Cirebon sampai ayeuna lunta nyata ka nagara Kutawaringin sampai tepung jodoh nyata jeung nu geulis Sri Badaya Badaya Kutawaringin teh urang cekap dugi ka dieu sumangga urang kantun.